1 sampai 3 ya. Wa walu mantika witane wong amanah kang iman sapa man biiklan kanjeng Nabi minar rijali sanging kira-kira wong lanang iku Abu Bakar. Iku Abu Bakar sahibul ghori. Mun wacarien kang wacarien sapa sing maca wala makam ulah sing maca. Hadirin lahumma babrahul karim bi anfin syadim min salati wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alih. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال ذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فأمهم برحمة وبدي إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سنة وإنما ابتلي بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وهم ببيله الخلاء فكان يتعبد به راء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين 17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وسمى أقوال لسبعين أو لأربع وعشرين منه أو لثمان خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا فقال له اقرأ فأبى فوطه غطة قوية ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثانية حتى بلغ منه الجهد ووطاه ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاك هاتيك النفحات الشديدة ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والندارة لمن دعا أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك terus niki mulai hari ini kalau waca ping 3-3 ya kersane cepet. Bismillahirrahmanirrahim wa awwaluman amana. Wa awwaluman dikawetane wong amana kang iman sapa man bi iklan nabi minar rijali saking kelompok wong lanang balek, wong lanang tuwa. Iku Abu Bakar niku Abu Bakar sahibul ghori kang duweni cerita guwa. Guwa ketika nabi delik saka pasukane wong kafir. Mulane nak tengene napa syair Khadijah Kubra napa Al-Musahib fil ghor napa Al-Musahib fil ghor wasiddiqiyati lan duwe status siddiqiyah iku pertama kali sing benerno Kanjeng Nabi peristiwa Mi'raj disebut apa qadfa za siddiqun bitasdiqin lahu wa minasibiani utai pertama kali wong iman saka cacile ku Aliun Ali kila zaman iku umure 8 tahun. Pokoknya perpautnya si Dina Ali Kanjeng Nabi gampang. Ketika Nabi jadi Nabi, ini ku umurnya 8 tahun. Pinten? 8 tahun. Berarti terpaut dengan Nabi 32 tahun. Mulanya Nabi ketika diimani si Dina Ali, ku beliau kategori ini minas sibian. Apa? Minas sibian. Paham-paham. Bandingnya Abu Bakar dengan Nabi mau kajak 4 tahun. Kila 6 tahun. Abu Bakar bin Nabi antara ini kaul kacek 4 tahun sama 6 tahun. Sementara Ali jelas ketika Nabi jadi Nabi itu baru berumur 8 tahun. Mulanya dikategorikan wa minas sibyan. Apa? Wa minas sibyan. Ya, mulanya wajar ketika kandidat khalifah Ali itu paling bawah. Bukan karena kemampuannya, karena memang secara umur rungwayain. Apa? Artinya ketika Abu Bakar kandidat, Umar kandidat itu Sayyidina Ali dereng karena cara umur dereng kelasnya dereng. Masih terlalu muda napa? Terlalu muda. Baru era Abu Bakar mimpin, Umar mimpin, Utsman mimpin, baru Sayyidina Ali karena saat itu sudah benar-benar layak napa mimpin secara umur. Nah, kemampuan SDM-nya mulai dulu mampu tapi kan tetap secara etika kan terlalu muda napa? Terlalu muda. Wa minan nisa'i lan saking wong putri Khadijah. Ya kados keterangan kula wingi, kalau bicara awaluman amana mutlakon pasti menang Khadijah nggih, pasti menang Khadijah karena pertama kali yang diceritani Nabi dapat wahyu itu Sayyidah Khadijah dan saat itu langsung iman. Makanya awaluman amana mutlakon itu Khadijah. Tapi supaya beretika napa? Beretika ya sudah semuanya dinomorkan satu. Pertama Abu Bakar, minar rijal, minar sibyan, Ali, minar nisa, Khadijah. Biar semuanya statusnya apa? Awal apa? Statusnya awal. Allati kang sabata kang neguhna sapa Allah, Allah biak lan Khadijah qalbahu ing atine Kanjeng Nabi wa waqahu lan jaga sabata wa biak qalbah wa waqa lan jaga sapa Allah ing qalban Nabi. Jadi Khadijah itu orang yang ditakdir lewat Khadijah lah Allah gawe atine Kanjeng Nabi tentram nggih liwat Khadijah lah Allah gawe atine Nabi napa tentram allati sabbatallahu biha qalbahu wa waqa wa minal mawali utawi pertama kali wong iman sangka kelompok budak budak sing dimerdekakno iku Zaid bin Harisah wa minal ariqa lan sanging budak sing ijek budak iku Bilalun Bilal. Kalau kelompok budak yang dimerdekakan pertama kali sing iman jinten Zaid bin Harisah karena saat itu Zaid pernah budak dan dimerdekakan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid memang budak di keluarganya Kanjeng Nabi. Terus dimerdekakan. Iku amawali. Wa minal ariqa kalau Bilal saat itu memang masih budak. Paham nggih? Wa minal ariqa lan awwalu man amana minal ariqa iku Bilal lan iku Bilal alladzi rupane wong azab kang nyiksa hu ing Bilal fillahi demi bela-belani agamanya Allah sapa Umayyah itu sapa Umayyah. Dadi Bilal adalah orang yang demi bela-belani tauhid disingso majikane sing jenenge Umayyah. Wa aulalan paparing, wa aulalan maringi kemerdekaan. Wa aulalan maringi hu ing Bilal sapa maulahu bendarani Bilal rupane Abu Bakr Abi Bakr minal itki sang kemerdekaan ma ing apa wae aula kang paring sapa Abu Bakr hu ing Bilal. Akhirnya apa? Abu Bakar lah orang yang memberi kemerdekaan pada Bilal. Masyhur debatnya Abu Bakar be Umayyah lucu. Jadi Umayyah pas ngebreki watu teng pundi Bilal terus tengene hari wa haji samsi pas terik-terik matahari terus cilik-cilik kon ngantemi watu teng Bilal. Masyhur kan Bilal wiridan apa Ahad. Ahad terus watu ditimpukan di napa dadane sinten Bilal. Abu Bakar liwat kena apa mbok siksa? Ya karena dia budak saya dan tidak nurut saya. Tidak nurut kenapa apa? Karena dia iman Muhammad padahal tak larang iman kepada Muhammad. Lah kenapa apa siksa? Karena dia budak saya. Terus jare ini Abu Bakar, lah nek sira budak piye? Ya ora tak siksa ngora wekku. Regane piro? Terus akhirnya dituku oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar walhasil fair apa? Fair. Artinya dia enggak bisa semena-mena ngambil Bilal kan milik orang. Lah ya Umayyah ditakoki, kenapa apa siksa? Karena iki budakku gak nurut aku. Lah kenapa apa sih? Ya mergo budakku. Lah nek misale sira budakmu, aku ya ora nyiksa. Ya wis mbok dol pira. Terus ditarif. Kaya terus dituku wis sinten? Abu Bakar. Lah jenenge apa wa aulahu maulahu Abu Bakr minal itqi ma aula. Abu Bakar tuku Bilal ku ya masalah, bolak-balik nulung fakir ya masalah. Wis kunane ku ono nurung fakir masalah. Buareng budak digomu lah wis wireng, elek, keriting, lemah. Mbar di tutuki sinten Umayyah. Ketemu Abai Abu Bakar. Sinten? Abi Quhafah niku sinten? Abu Quhafah. Cung. Iku sapa? Niki budak anyar, Pak, oleh kutuku. Lah ya le cung, oleh mu goblok. Tuku budak iku rak kon kerja, mestine sing kuat. Sing ganteng, sing kuat. Dadi nek adol-adol barang ku lak budak itu kan kon njogo toko, kon apa-apa kan ngoten. Lah iki wis ireng keriting. Lara-laranan niku mbok gopo. Dia sakit, Abu Bakar itu sakit. Abu Bakar ya jawab, mungkin wonten gunanya. Jadi belum melarat itu wangsamu gak masalah. Masalah. Paham ya? Masalah. Jadi orang kok selesai di situ. Ini di kitab-kitab besar, diterangkan ketika dikomulai, ditakoi babai. Dia cung-cung. Nak tuku budak itu yang ganteng, yang gagah. Jadi kena dikongkon. Apa? Ya, ini misalnya jadi bakul, terus wong ireng, keriting, yang tuku males. Wah, jajan misalnya jenenge toko butuh penampilan kok. Misalnya ono AFC atau Pizza Hut di Joko Cawireng keriting. Wes ngono Bilal senane gak kelambinan, masyhur senane rega kowe. Sampe nang ngertok film-film Arab. Bilal lu kelambinan to ora? Mboten. Terus ditiru Kangkang itu. Mane Kangkang itu anggape wong alim ora kelambinan apa? Niru sapa? Niru apa? Bilal. Ya beneran sak irenge ya tenanan. Ya alhamdulillah niru sahabate Kanjeng. Lah iki gak rokokan, Bilal gak rokokan. Gitu. Paham nek turu ya orang ngunakno kipas angin. Dadi wis beda. Tapi kalau gak setuju, jenenge nikmate pangeran ya napa? Dine baptis. Ning omah ade kipas angin pondok ono wis tinggu. Serasa kuatir, pondok suge, pengiran apa? Suge, santai kang, apa? Santai. Tapi sing jelas ni, aku Abu Bakar tu disalah no. Maksudnya kalau ngenyak Bilal, buatan kulo sengenyak. Iki nyerita no omongane abai sinten Abu Bakar. Jadi buatan kulo, buatan ngenyak, buatan ni nyerita no dewe abai apa? Zaman aku tersayang kafir, abiku kafah tersayang kafir. Apa kar, bu gopo? Nah, tempe kula tumbas budak nempe kula tumbas. Lah iya, jenenge budak dituku ya sing jalat. Jalat kuku kuat. Ya senak iso sing ganteng ben nak dikongkon-kongkon duwe daya tarik. Nak iso sing sehat iki selara-laranan ya diantem iki watu koyo ngono. Dadi menawa iso rodok pincang, swatu-watu wis pokoke jenenge. Lha iso mbek ana kan dodot diberki watu gedhe. Terus diaret-aret cacilik dienggo jaran-jaranan dienggo kaya apa wis enggak kebayang lah apa. Terus apa kulite mlomot kabeh, masyhur. Napa? Lah Bilal ngono iku cek kalah mbek bapake Ammar, jenenge Ammar bin Yasir. Yasir napa? Yasir niku duwe bojo jenenge Sumayyah. Niku awwalu syahidin fil Islam, napa? Iku bapake Ammar jenenge Yasir. Niku ana jamarot, jamarot iku napa iku? Bara api. Iku kon guling-guling ning kono nganti mati. Ora iki kok pengno. Yasir iku kon guling-guling ning bara api sing menganga nganti barane mati. Penyiksaan, ya nanti kamu udah akhirnya Yasir. Mulanya Nabi nak menghibur keluarganya Ammar apa itu sobron ya ala Yasir fa inna mu'idakum aljannah. Wis kaya sing sabar sing ya pokoke bapakmu keluargamu kabeh mlebu swarga. Jadi Bilal ngono iku cek kalah saingan mek jenis sinten Yasir. Kaya apa susah sahabat. Lah mulane alhamdulillah kita syukur sak syukur-syukure kita ngikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah sing di antara pakeme mulyakno para sahabat. Karena enggak mungkin orang sedramatis itu, seheroik itu kemudian kita tidak menghormati. Maka ciri khas ahli sunnah apa? Mahabbatu ali Rasulillah wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain. Ada kalimat apa? Ajmain. Semuanya kita hormati. Paham ya? Kita syukur sesyukur-syukurnya ditakdir ahli sunnah wal jamaah. Kayak apa malunya kita sama Kanjeng Nabi ketika kita tidak menghormati sahabat, orang yang mati-matian bela ni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.